untuk depresi. Selebel. Mari goyang bersamaku. Taruh HP-mu. Ladies. Angkat tanganmu. Goyang bersamaku. Hey, papa mendang mama goyang. Papa mendang mama goyang. Ganteng si memang ganteng. Kasih si memang. Tapi sayang dia. aja karo tak aja cakaran ya.